السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini. Saya akan bacakan satu hadis dan insya-Allah kita hurai dan kita faham sama-sama. Yang mana hadis ni bagi saya mungkin ada di kalangan kita yang keliru maknanya, kerana saya dulu keliru jugaklah. Okey. Hadis ni riwayat Al-Imam Tirmizi. Kata Al-Imam Tirmizi, haddathana Qutaybah qala haddathana Al-Lais an Abi Qabil an Shufay ibn Mati' an Abdullah bin Amr bin Al-As qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقالوا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده يمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا ينقص منهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فيقول للذي في شماله هذا أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقالوا يا رسول الله ففيما العمل إن الأمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن أهل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل قبل ذلك أي عمل وإن أهل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل قبل ذلك أي عمل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرغ ربكم ila al-ibad fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hadis ni panjang sikit. Maksud dia, kata Al-Imam Tirmizi telah berceritakan hadis ini kepada kami Qutaybah, yakni guru kepada Al-Imam Tirmizi yang namanya Qutaybah ibn Sa'id. Kata Qutaybah telah berceritakan kepada kami hadis ini Lais, itu Lais bin Sa'ad. Yang mana Lais bin Sa'ad mengambil hadis ini daripada Shufay, daripada Abu Qabil, yang mana Abu Qabil mengambil hadis ini daripada Shufay ibn Mati', yang mana Shufay ibn Mati' mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr ini mengatakan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu dengan kami. Yang mana sahabat-sahabat duduk di luar rumah Nabi, tiba-tiba Nabi keluar, wa fi yadihi kitaban. Di tangan Nabi ada dua kitab. Ada dua kitab. Kemudian Nabi tanya pada para sahabat, atadruna ma hadhanil kitaban? Kamu tahu tak apa jenis dua kitab ni yang ada pada tangan aku ni? Faqalu la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak mengetahui ya Rasulullah melainkan jika engkau bagi tahu kami kitab tu kitab apa. Ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia tak pandai-pandai lambat agama. Tak tahu dia sebut tak tahu. Dia tak ada pandai-pandai kata teka-teka boleh tak teka? Kita kadang ustaz kita ni teka. Dia tak tahu, tapi oleh kerana dalam pertandingan kena jawab juga. Salah pun salah lah. Yang penting boleh jawab. Kalau betul alhamdulillah, boleh mara ke peringkat seterusnya. Ni ustaz selebriti. Dia tak mau macam tu. Sahabat Nabi tak tahu, tak tahu. Nanti tuan-tuan buka soal jawab. Ni apa ada soalan lah. Ha, belum kuliah lagi dah ada soalan. Ha, kalau saya tak boleh jawab, saya akan kata saya tak tahu. Tak tahu ni benda biasa. Tak aib bagi penuntut agama. Walaupun kadang-kadang orang kata, apa ni ustaz ni? Doktor lah, ada PhD. Tiba-tiba orang tanya soalan tak tahu. Benda tu normal. Imam Malik pernah tak jawab berbelah soalan. Orang tanya dia. Dia tak jawab berbelah soalan. Qal qul lahum inna Malik la yuhsin. Bagi tahu mereka, Imam Malik tak pandai lah nak jawab semua soalan. Baik, sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah. Nabi tanya dalam hadis yang lain, ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Muaz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hambanya dan apa hak hamba ke atas Allah? Dia kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun Muaz ni digelar sebagai a'lamun nas bil halali wal haram fi hadhihi al-ummah. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram dalam umat ni adalah Mu'az ibn Jabal. Tapi bila mana Nabi tanya soalan kat dia, dia tak mampu nak jawab. Dia kata Allah dan Rasul lebih tahu. Ni sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi sebut, kami tak tahu ya Rasulullah, kita apa tu? Melainkan kau bagi tahu kat kami. Maka Nabi kata, faqala lilladhi fi yadihi al-yumna. Kata Abdullah bin Amru, Nabi SAW angkat tangan kanan dia yang ada kitab. Sebab dua kitab. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Nabi tunjuk dekat belah kanan dia dan berkata, hadha kitabu min rabbil alamin. Ini adalah satu kitab yang datang daripada Tuhan sekalian alam. Maka ulama hadis dia berbeza pendapat. Kitab tu kitab betul ke simbolik aja? Sebab bila Nabi kata kitab ni datang daripada Tuhan, maksudnya adakah kitab tu turun daripada langit? Ataupun maklumat tu datang daripada langit, Nabi suruh sahabat tulis. Ada yang kata tak. Sebab sahabat tak ada yang tahu benda ni. Kalau sahabat tulis dah tahu, ada yang tahu isi kandungan tu. Ni sahabat tak tahu. Menunjukkan itu hanyalah bahasa isyarat saja. Maksudnya kitab tu mungkin kitab betul. Tapi isi kandungan dalam tu Nabi mengisyaratkan seolah-olah ia ada dalam ni. Kerana nak bagi faham. Nak bagi sahabat faham. Inilah kitab yang datang daripada Allah Azza wa Jal. Fihi asma'u ahlin nar. Fihi asma'u ahlil jannah. Wa asma'u abaihim. Wa qabailihim. Nabi kata, dalam kitab aku yang kat tangan kanan ni, ada nama-nama ahli syurga. Wa asma'u abaihim. Bukan hanya nama-nama ahli syurga, diletakkan sekali dengan nama ayah. Maksudnya nama ahli syurga tu diletak nama dia, bin dia apa? Wa qabailihim. Dan nama-nama kabilahnya. Pasal apa? Takut silap. Sebab nama orang Arab kan Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Duk pusing-pusing tu ya. Jadi boh nama kabilah. Ha? Bila boh nama kabilah, dapat beza. Sebab itu ulama-ulama kita ni, dia tak terkenal dengan nama sendiri. Dia kenal dengan nama nama kabilah dia. Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan. Nama dia bukan Syafi'i. Syafi'i tu tok nenek dia. Syafi'i. Nama dia Muhammad ibn Idris. Macam Al-Bukhari. Nama dia Muhammad ibn Ismail. Terkenal dengan nama Bukhari kerana dia datang daripada Bukhara. Jadi, nama-nama ni lebih kurang sama kalau orang Arab. Jadi, kena ubah nama nama kabilah. Supaya malaikat tak silap. Tuhan memang tak silap. Baik. Summa ujmila ala akhirihin. Dalam kitab ni disebut semua ahli syurga. Daripada awal sampai habis. La yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak bertambah walaupun seorang dan tidak berkurang walaupun seorang. Maksudnya nama-nama ahli syurga zaman Nabi lagi telah tersedia. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Abdullah ibni Mas'ud yang saya pernah baca dulu dalam satu kuliah, Abdullah bin Mas'ud kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia tu orang yang benar dan dia tu orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nabi kata setiap daripada kamu yang lahir ke dalam dunia ni, kejadian dia dihimpunkan di dalam perut ibu dia selama 40 hari. Maksudnya dalam tempoh 40 hari janin ni dia akan terbentuk daripada zygote menjadi fetus dan akhirnya menjadi janin. Kemudian dalam tempoh 40 hari dia menjadi alaqah, dalam tempoh 40 hari dia menjadi mudghah. Mudghah ni benda yang gigit. So dia akan jadi tulang belakang janin. Dalam tempoh 40 hari tu akan jadi semua benda ni. Lepas 40 hari summa yursalu ilaihil malak. Allah Ta'ala akan hantar malaikat dekat janin. Fayanfukhu fihi ruh, akan ditiupkan ruh. Walaupun pandangan yang konvensional, ulama-ulama yang lama mereka kata tiup ruh ni selepas 120 hari. Tapi sebenarnya tak, pandangan yang baru selepas 40 hari, bukan selepas 120 hari. Nanti saya akan buat daurah khas, kita bincang masalah ni. Dari sudut sainsnya 40 hari ya. 40 hari akan ditiupkan roh dan malaikat akan disuruh untuk tulis empat perkara. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat akan disuruh untuk tulis empat perkara. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Malaikat akan disuruh untuk tulis empat perkara. Apa dia? Yang pertama ditulihkan rezekinya. Yang kedua dituliskan ajalnya. Yang ketiga dituliskan amalannya. Yang keempat dituliskan destinasi dia selepas dia meninggalkan dunia. Sama ada dia bahagia ataupun dia celaka. Maksudnya bahagia dia bila mana dia masuk dalam syurga. Celaka dia bila dia masuk dalam neraka. Sebelum mana-mana janin dilahirkan pun, Allah Ta'ala dah suruh malaikat tulis amalan hamba tu, amalan yang akan dilakukan oleh janin tu dan ke mana dia nak pergi. Hadis ni menunjukkan tentang apa? Hadis ni menunjukkan tentang qada dan qadar. Hadis ni nak cerita tentang qada dan qadar. Yang ni ahli sunnah kita beriman dengan dia. Bahkan kata bukan ahli sunnah, mazhab bid'ah yang lain pun percaya. Cuma mereka percaya tak macam ahli sunnah percaya. Kalau Jabariyah, dia kata kita tak diberikan pilihan oleh Allah. Mungkin dia salah faham hadis ni. Dia kata nak buat apa beramal. Sebab apa? Sebab semua dah tentu dah. Kita tak ada pilihan. Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Maka mereka menjadi Jabariyah. Ni bukan ahli sunnah. Ada satu mazhab lagi dipanggil Qadariyah. Qadariyah dia kata tak, Allah Ta'ala tak tentukan, kita pilih semua. Mana boleh Allah Ta'ala tentu? Kalau Allah Ta'ala tentu semua, tak adil lah dia masukkan kita dalam neraka. Tu nombor dua. Ahli sunnah, dia duduk di tengah-tengah. Dia seimbang dalam masalah ni. Kita katakan percaya dan beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman. Yang mana Jibril datang jumpa Nabi, dia tanya, akhbirni anil iman, bagi tahu saya tentang iman. Dia kata, al-iman, kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan kitab, kamu beriman dengan Nabi, kamu beriman dengan hari kiamat, dan kamu beriman dengan qada dan qadar, baik atau buruk. Dua-dua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Cumanya ahli sunnah dia seimbang. Dia kata qada dan qadar ni ada dua jenis. Satu ada qada yang mana kita tak boleh pilih. Ada qada dan qadar yang kita tak boleh pilih. Kita lahir-lahir tengok-tengok jadi orang Melayu. Ketuntun isi borang. Nak pilih bangsa apa? Tak ada. Allah Ta'ala jadikan kita orang Melayu. Syok juga. Jadi orang Melayu. Kan? Kalau kita diberi pilihan, nak pilih bangsa apa? Tuan-tuan confirm tak pilih Bangla. Sebab Bangla ni hina sangat pada masyarakat orang Melayu kan? Ha. Kita tak boleh pilih. Dan bangla tu pun dia pun malu jadi bangla. Sebab apa? Sebab kat sini kena gelak je bangla. Mungkin kalau kita pergi sana, kita pula kena gelak. Kan? Tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih mak ayah kita siapa. Tak boleh pilih. Tengok-tengok mak. Mak, pasal apa mak jadi mak saya? Nak tukar lain boleh? Tak boleh. Bila mana takdir ini kita tak boleh pilih, Allah Ta'ala tak akan pertanggungjawabkan kita. Kerana kita tak boleh pilih. Maka sebab tu saya tegahkan, kita kena betulkan fatwa kita yang lama, yang ustaz dulu sebut ni. Bila perempuan masuk neraka, dia akan tarik 4 orang lelaki masuk neraka dengan dia sekali. Siapa dia? Ayah dia, suami dia, abang dia, adik lelaki dia. Tak. Tak semesti. Seronok orang buat macam tu. Sebelum kahwin, ayah dia tanggung dosa. Lepas kahwin, suami tanggung dosa. Bila dia nak tanggung dosa dia sendiri? Bila jadi janda. Tu bukan semua orang jadi janda. Tak. Kita tak boleh pilih siapa ayah kita. Kita tak boleh pilih siapa anak kita. Kalau boleh pilih, dah tentulah Nabi Nuh pilih untuk anak dia beriman dengan dia. Tapi dia tak boleh pilih. Maka dia tak bertanggungjawab. Ayah, abang, adik, suami akan bertanggungjawab bila mana dia cuai dengan tanggungjawab dia. Yang tu dia bertanggungjawab. Tapi bila mana seorang suami didik anak elok-elok, tiba-tiba anak tak mau ikut. Dia buat dah semua benda yang perlu sebagai seorang ayah kepada anak dia. Tiba-tiba anak dia tak mau ikut. Maka dia tak bertanggungjawab. Seorang suami didik isteri elok-elok. Tapi isteri dia buat kat luar benda yang dia tak tahu. Dia tak tanggungjawab. Seperti mana Nabi Lot alaihi salam tidak dipertanggungjawabkan dengan kekufuran isteri dia. Baik. Yang tu kita tak tanggungjawab. Kerana Allah Ta'ala tentukan semua. Muka macam mana? Tengok muka macam min. Pasal apalah muka aku tak macam Brad Pitt? Bagi cerah sikit. Ni tengok gelap. Tak. Bilal muka dia gelap. Tapi jiwa dia terang. Okay. Satu. Nombor dua. Ada takdir yang kita boleh pilih. Ada takdir yang kita boleh pilih. Kita boleh pilih takdir. Kita boleh usaha untuk mengubahnya. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang boleh menafikan qadar. Takdir, melainkan doa. Cuma ulama' bahas panjang pasal hadis ni. Ada yang kata yang boleh berubah tu bukan pada catatan Tuhan, tapi pada catatan malaikat. Bila kita doa, malaikat padam catatan tu. Tapi pada catatan Tuhan, kekal. Maksud Tuhan tahu akan berubah benda tu. Selepas dia berdoa. Selepas dia berusaha. Maka sebab tu jangan salahkan takdir. Zaman Omar kan ada orang pencuri. Ya? Dia mencuri. Omar tanya pasal apa kau jadi pencuri? Macam mana takdir? Tuhan nak aku jadi pencuri dah takdir. Omar lempang dah sekali. Pasal apa kau lempang aku? Takdir. Jangan. Yang tu pilihan. Yang tu pilihan. Sama lah macam bak jodoh pun. Jodoh ni pilihan. Tuhan bagi pilih. Sebab tu Nabi suruh pilih. Tapi orang Melayu kadang-kadang dalam bak jodoh ni dia jadi jabariah. Tak macam mana dah jodoh. Tak. Dia suruh pilih. So Nabi kata, fazfaru bizatiddin. Pilihlah calon yang ada pegangan agama yang bagus. Taribat yadak. Sudah tentu tangan kamu akan jadi sejahtera dan bahagia. Baik. Itu secara asas. Bila Nabi kata, yang belah kanan ni ada nama-nama ahli syurga, ada nama-nama ayah mereka dan ada nama-nama kabilah mereka. Nabi sebut, daripada awal sampai habis ada nama-nama ni. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Nabi tunjuk pula kitab belah kiri dia. Nabi kata, hadza kitabum mir rabbil alamin. Ini juga kitab daripada Tuhan sekalian alam. Fihi asma'u ahli nar wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ujmila ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Nabi kata yang ni nama-nama ahli neraka yang belah kiri ni, nama ayah mereka pun ada dalam ni, nama kabilah mereka pun ada dalam ni. Maksudnya Tuhan tahu dah kita ada orang yang akan masuk neraka, tahu dah. Dan tidak berkurang dan tidak bertambah. Sahabat tanya soalan yang tuan-tuan akan tanya. Qalu ya Rasulullah, fa fimal amal? Wal amru qad furidha minhu. Ya Rasulullah, nak buat apa lagi beramal? Kerana semua urusan telah selesai. Ya Rasulullah, nak buat apa lagi beramal? Semua urusan telah selesai. Sepatutnya tak payah ha, kita nak penat-penat beramal. Semua dah ada dalam kitab. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, saddidu wa qaribu. Jadikan amalan kamu tepat. Dan jadikan amalan kamu hampir dengan macam mana yang Nabi tunjuk. Kerana ahli syurga, fa inna ahlal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila qabla dhalika ayya amal. Kerana ahli syurga akan ditutupkan amalannya dengan amalan ahli syurga walaupun sebelum tu dia beramal dengan apa saja amalan. Wa inna ahlan nar, kata Nabi, kerana ahli neraka akan ditutupkan amalan mereka dengan amalan ahli neraka walaupun sebelum itu mereka beramal dengan apa saja amalan. Nabi pun campak dua kitab tu. Nabi lemparkan dua kitab tu. Nabi kata, qad faragha rabbukum minal ibad. Sesungguhnya Allah telah selesai dengan urusan hambanya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan dalam syurga, satu kumpulan kekal dalam neraka. So jawapan Nabi ni macam tak apa nak jelas sangat. Bila sahabat kata nak buat apa beramal? Dalam hadis yang saya baca tadi, Abdullah bin Mas'ud punya hadis. Lepas Nabi kata malaikat tulis empat perkara, Nabi sebut satu perkataan yang lagi mencemaskan tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Mungkin salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal jarak antara dia dengan syurga melainkan hanya satu hasta. Maksudnya sepanjang hayat dia beramal dengan amalan ahli syurga, dekat-dekat dia nak mati lah. Yang mana syarat nak masuk syurga kena mati. Dekat dia nak mati, tinggal sehasta jarak lebih kurang. Tiba-tiba kitab mendahului, catatan Tuhan mendahuluinya. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tiba-tiba dia mati, dia masuk ke dalam neraka. Dan mungkin salah seorang daripada kamu, Nabi kata, dia beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hayat sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya satu jengkal. Tiba-tiba catatan Tuhan mendahului, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dihitung berdasarkan dengan amalan penutup. Penutup tu macam mana? Tu yang kita biasa doa minta husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Baik, saya tak nak drag isu ni. Masa pun tak pernah ada lah. Baik. Bila Nabi punya jawapan tak berapa nak jelas, sebenarnya Nabi nak memberikan isyarat. Yang ditentukan tu bukan paksaan Tuhan. So kita kena beza di antara dua benda. Hadis ni bukan bercerita tentang paksaan. Maka sebab tu bila sahabat tanya, buat apa lagi nak beramal kerana semua urusan telah selesai? Nabi kata, dak, kamu kena beramal. Kerana Nabi nak memberikan isyarat, amalan kamu adalah pilihan kamu. Hadis ni dan hadis yang saya baca tadi, Nabi bercerita tentang ilmu Tuhan, pengetahuan Tuhan, yang mana pengetahuan Tuhan ini tak terbatas. Saya selalu sebut, Allah Azza wa Jal tidak terikat dengan sistem masa yang ada pada kita hari ini. Allah Ta'ala tak terikat dengan sistem ni. Kita yang terikat sebab kita duduk di bumi. Masa ni bila muncul, masa ni muncul, masa dunia ni muncul bila bumi berputar. baru ada 24 jam. Bila dia berputar ke orbit, baru ada setahun. Sebelum daripada bumi dicipta, tak ada lagi hari ini. Walaupun Tuhan sebut, dia cipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tapi 6 hari itu bukan 6 hari ini. Kerana period of time berbeza. Itu yang Tuhan kata, satu hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun kalau kamu nak kira. Oleh kerana Tuhan tidak terikat dengan sistem masa, tidak ada sebelum dan selepas bagi Tuhan. Kerana sistem masa ini juga makhluk. Dan Tuhan tidak terikat dengan makhluk. Tuhan tidak terikat dengan sistem masa ini. Maka Tuhan tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Tuhan tahu. Maka sebab tu masa kita dalam perut ibu lagi, Tuhan suruh malaikat tulis dah. Rezeki banyak mana? Amalan macam mana? Masuk syurga ke masuk neraka? Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Tapi tahunya Tuhan tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan pilihan hamba. Tuhan sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada setiap manusia. Yang ni baik, yang ni jahat. Kamu buat pilihan. Tapi pilihan yang kamu akan buat, oleh kerana Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kita, dia tahu kita akan pilih apa. Tapi bukan dia berasa, dia tahu. Hamba ni dia akan pilih yang ni. Samalah macam tuan-tuan nak duduk dalam majlis ilmu ni. Ada orang paksa tak? Ke bos paksa? Saya ingat bos tak paksa lah. Siapa nak datang, datang lah. Dan datang atas kerelaan sendiri. Dan Tuhan tahu sejak azali tuan-tuan akan duduk di sini dengar hadis ni. Bukan paksa. Tak ada siapa paksa. Saya duduk kat bawah tadi sekejap. Saya tengok ramai yang keluar. Pergi makan. Kan? Hari ni hari puasa Ashura. Ada yang makan? Beli kuetiau, kerang. Tak paksa. Kerana benda ni sunnah. Tapi ada orang yang puasa. Siapa suruh dia puasa? Dia nak puasa. Pilihan dia. Tapi Tuhan tahu dia akan pilih yang tu. Tuhan tahu. Maka hadis yang Nabi sebut tadi ni, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dekat-dekat dia nak mati, tiba-tiba dia fayasbiqu alaihi alkitab tu, bukan maksudnya Tuhan tentukan, bukan Tuhan paksa. Tak. Tuhan tahu pada waktu ni sebelum dia mati, dia akan pilih untuk kufur. Dia akan pilih untuk jadi kafir. Maka dia menjadi kafir atas pilihan dia. Dan Tuhan tahu dia akan jadi kafir satu hari nanti. Atas pilihan dia. Cuma Tuhan ni dia tak paksa. Kalau kamu nak jadi kafir, silakan. Tuhan bagi ruang untuk kita memilih. Tapi setiap pilihan yang kita buat, Tuhan akan berikan ganjaran yang setimpal. Maka nama-nama ahli syurga dan nama-nama ahli neraka tak boleh jadikan hujah. Tak payah beramal lah kalau macam tu. Tak. Kena beramal. Kalau kita fikir tak payah beramal, maka Tuhan tahu. Memang kita pilih untuk tidak beramal, maka nama kita mungkin ada, wal'iyazubillah, dalam senarai ahli-ahli neraka. Na'uzubillah. Begitu juga orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Beramal dengan amalan ahli neraka dengan pilihan dia. Dekat-dekat nak mati, dia bertaubat. Dia bertaubat dengan semua dosa dan Tuhan ampun dosa dia. Maka Tuhan tahu dia bertaubat atas pilihan dia. Tuhan tahu daripada azali dia akan bertaubat satu hari nanti atas pilihan yang dia buat. Maka Tuhan ampunkan dia. Maka dia masuk ke dalam syurga. Walaupun sepanjang hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi bila sahabat tanya, untuk apa beramal? Nabi kata, saddidu. Jadikan amalan kamu tepat. Ini satu benda saya nak urai juga. Tuan-tuan, Nabi tak pernah kata, aksiru minal amal. Banyakkan beramal. Nabi tak kata. Nabi kata, kalau kamu nak beramal, benda yang paling penting sebelum nak memperbanyakkan amalan, jadikan amalan itu tepat. Seperti mana kehendak sunnah? Seperti mana kehendak sunnah? Kena buat macam tu. Ini yang para sahabat kata apa? Yang Imam Mas'ud kata, al-iqtisadu ala sunnah khairum minal iktisari ala al-bid'ah. Ataupun minal mubalaghati ala al-bid'ah. Sikit amal tapi berada di atas sunnah lebih baik daripada banyak tapi berada di atas bid'ah. Maka Nabi pesan, saddidu. Jadikan amalan kamu tepat. Kalau semata-mata banyak amal tapi tidak berada di atas petunjuk sunnah, tidak mengikut petunjuk Nabi dalam masalah ibadah, maka ibadah kita tidak diterima. Siapa kata tak diterima? Nabi yang kata. Bukan saya pandai-pandai kata. Nabi yang kata. Satu orang semayang zuhur 8 rakaat. Pasal apa 8 ni? Hari ini hari yang syurah. Jadi saya beriman lebih. Saya nak solat zuhur, kuasa 2. Tak boleh. Kerana dia telah menyalahi petunjuk sunnah. Nabi tak larang kot. Memang Nabi tak larang. Tapi dalam bab ibadah yang akal tak boleh fikir, kita hanya terikat dengan nas. Akal tak boleh fikir benda ni. Maka terikat dengan nas. Terikat dengan apa yang Nabi tunjuk. Maka Nabi solat zuhur 4 rakaat. Kita jangan pergi solat zuhur 8 rakaat. Nabi tak larang secara khusus. Tapi Nabi larang secara umum, yang mana Nabi kata, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Iyakum muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu dengan benda baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Dalam dunia, tuan-tuan nak pasang ikon, nak datang kerja naik kereta, naik motor, tutup pulang, itu urusan dunia. Nabi tak turun untuk ajar benda tu. Itu kita pandai urus sendiri. Sebab sebelum Nabi turun, sebelum Nabi diutuskan jadi Nabi, orang jahiliyah juga ada tamadun dia. Mereka boleh urus keperluan dunia mereka. Tu yang Nabi sebut kepada orang Madinah, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sebab bila kita sebut benda ni, kadang-kadang dia orang lain buruk. Susahlah ustaz, semua nak ikut Nabi, naik unta lah kita. Tak. Yang kita nak ikut petunjuk Nabi adalah dalam masalah ibadah yang akal tak boleh fikir. Kalau akal boleh fikir, yang ni ada ruang ijtihad. Macam zakat ada ruang ijtihad. Tapi dalam bab salat, dalam bab zikir, bilangan-bilangan zikir, dalam bab nisab, ansibah, dalam bab nisab, dalam bab kadar, dalam bab ini semua akal tak boleh fikir. Kita berhenti di mana nas berhenti. Kau nak kira zakat, baik kita suruh bayar zakat 10%. Tapi Islam kata 2.5% je untuk pendapatan, contohnya kan. Kerana kadar itu kadar yang akal tak boleh dapat fikir. Maka kita berhenti di mana dalil berhenti. Maka Nabi kata, waqaribu, jadikan amalan kamu. Kalau tak boleh nak lawan, memang tak boleh lawan pun ibadat Nabi. Jadikan ibadat kamu dekat, menghampiri dengan ibadat Nabi. Jangan hulu, jangan melampau dalam beramal. Carilah petunjuk sunnah. Saya teringat satu kisah. Nabi masuk dekat Masjid Nabawi. Nabi masuk Masjid Nabawi. Nabi tengok ada tali dua. Tali, satu tali diikat di dua tiang. Satu belah sini, satu belah sini. Dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi tengok, Nabi kata, ma hazal habal? Ni tali siapa ni? Ni tali apa ni? Sahabat kata, hadza li Zainab. Idza fatarat, idza fatarat ta'allaqat bih. Ni tali Zainab. Zainab ni isteri Nabi. Ya? Ni tali Zainab. Bila dia letih qiyamul lail, dia solat, dia zikir, bila dia penat, dia ngantuk, dia akan bersandar kat tali itu, dan otomatik tali ni bila diikat, bila kita sandar, dia akan tolak kita balik. Contoh-contoh tengok wrestling Smackdown kan. Kan begitu kita baling tu dia datang balik. Nabi kata, hullu. Buka tali. Liyusalli ahadukum nashatahu. Fa in fatara falyarqud. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Buang. Buka tali. Cukuplah salah seorang daripada kamu bila dia aktif, bila dia cergas dia solat. Bila dia letih, hendaklah dia tidur. Kerana Allah tak boring. Nanti kamu yang akan boring. Allah Ta'ala tidak jemu. Kamu akan jemu. Maksudnya Nabi nak isyaratkan, dalam beramal ni bukan fikir nak bagi banyak semata. Tapi nak bagi amalan tu tepat. Dengan petunjuk, dengan kehendak sunnah. Dan, tuan-tuan, saya sebut tadi, amalan dengan penutup. Maksudnya kalau kita mati di atas iman, baru dikira semua amalan kita. Tapi kalau kita mati di atas kufur, semua amalan baik kita akan gugur. Cuma, last sebelum saya buka soalan. sepatutnya kalau semua Tuhan dah tahu, tak payahlah turun ke dunia. Terus masuk syurga, mana yang Tuhan tahu akan beramal baik, terus masuk syurga. Tak payah turun. Yang mana Tuhan tahu masuk neraka, terus masuk neraka. Kalau dia, dia argue. Pasal apa kau masuk neraka? Tuhan boleh tunjuk. Ni kamu, yang kamu akan buat. Pasal apa kena turun ke dunia? Sebenarnya Tuhan nak buktikan pada kita kerana ilmu kita bukan macam ilmu Tuhan. Tu yang dekat padang mahsyar ada timbang amalan tu. Tentang kita percaya tak timbang amalan di padang mahsyar? Kita percaya amalan kita akan ditimbang. Sepatutnya kalau ikut, tak payah timbang. Tahu dah. Sebelum lahir tahu dah ke mana. Nak buat apa timbang lagi? Masuk terus je. Timbang bukan untuk Tuhan. Timbang tu untuk kita. Biar kita tengok sungguh. Kalau satu orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jal, dia masuk tu, dia rasa dia adil. Tuhan adil dengan dia. Timbang-timbang tengok, eh, berat belah dosa, dia masuk neraka. Maka dia tak kata Tuhan menzalimi dia. Kalau tak timbang, Tuhan tahu, dia akan masuk. Tapi dia tak tahu. Bahkan tuan-tuan, amalan kita semalam, mungkin kita lupa. Tuan-tuan tahu amalan baik yang tuan-tuan buat semalam. Ingat lagi tak? Kita lupa. Tapi bila diperingatkan, dibagi kitab, ditimbang, kita akan kata betul ini amalan saya. Sebab tu mana-mana ayat Quran yang bercerita tentang neraka, yang bercerita tentang neraka, tak ada satu pun ayat sekadar yang saya tengok yang mana orang-orang yang ada dalam neraka duk kutuk Tuhan, Tuhan tak adil. Kebanyakan daripada mereka minta pertolongan supaya kembalikan mereka ke dunia untuk mereka beramal. Kerana mereka iktiraf kesalahan itu adalah kesalahan mereka. Apa Tuhan sebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata, walau tara id wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bila mana wahai Muhammad kamu melihat orang-orang kafir duduk betul-betul di atas jurang tebing neraka, mereka akan kata ya laitana, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Mereka tak kata Tuhan tak adil. Tak ada. Kerana peluang untuk beriman, peluang untuk mendengar hujah terbuka luas, terpulang pada kita. Sama ada kita nak kerah kepala dan terpulang juga pada kita, ataupun kita nak dengar dulu dan kita menerima kebenaran. Dan juga hikmah Tuhan bagi kita beramal supaya kita rasa susahnya beramal, peritnya beramal. Dan bila kita masuk ke dalam syurga, kita masuk dalam keadaan yang kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Balasan yang Tuhan bagi tu baru rasa dia punya, dia punya nikmat. Adam masa dia masuk syurga kali pertama, oleh kerana dia tak rasa lagi kepayahan taklif, kepayahan nak beramal, dia mungkin masuk biasa je. Tapi bila mana dia dicampakkan ke dunia, diperintahkan oleh Allah untuk beramal, bila dia masuk balik ke dalam syurga, dia akan rasa nikmat yang teramat sangat. Samalah macam Nabi, dia lahir di kota Mekah. Masa dia duduk kat Mekah, dia biasa je. Dan dia dipaksa keluar oleh Allah Azza wa Jal, diperintahkan keluar oleh Allah untuk berhijrah. Dalam keadaan terbuang, bersusah payah nak membina negara. Dan akhirnya bila Allah Ta'ala takdirkan dia berjaya menguasai kota Mekah, masuk, walaupun keluar dulu, keluar dalam keadaan hina, keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, orang duk cari. Bila dia masuk balik nak menguasai kota Mekah, dia masuk dalam keadaan yang gagah, tapi dia menundukkan kepalanya sehingga kepalanya sampai ke pelana kuda dia, kerana dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tak sama masuk dia ke Mekah kali pertama dengan masuk dia ke Mekah kali kedua. Tak sama. Inilah hikmah Allah Azza wa Jalla jadikan kita duduk di dunia ini. Bila mana kita ke syurga nanti, insya-Allah kita akan rasa nikmat syurga itu sangat-sangat sangat-sangat manis. Baik, saya nak jawab soalan. Ataupun tuan-tuan kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Apa pandangan doktor tentang kepercayaan masyarakat yang mempercayai tentang sesuatu unsur dengan membaca ayat Quran dapat menghindari gangguan syaitan? Contohnya guna tai besi, daun diletakkan dalam rumah akan mengelakkan gangguan jin dan sihir. Ada tak dalil ataupun hadis berkaitan perkara ni? Adakah perkara ni perkara khurafat? Baik. Pertama sekali, ada beberapa bahan yang disebut dalam hadis untuk mengubati benda-benda jin dan sihir ni. Antara Nabi sebut daun bidara lah. Daun bidara ni memang digunakan untuk halau jin. Disebut dalam hadis, memang digunakan. Okey, itu pertama. Yang kedua, bila disebut dalam dalil, so kita boleh gunalah. Yang kedua, benda yang tak disebut dalam dalil. Contohnya tadi macam taib besi. Saya pun tak tahu taib besi tu apa. Yang kedua ni, dia tak sebut dalam dalil. Biasa orang Melayu guna bawang putih. Lada hitam. Garam. Kan? Yang ni. Kalau dalil tak sebut, tapi kita pakai, adakah Islam larang? Islam tak larang kalau ada explanation berdasarkan pengalaman. Orang tanya Syekh Ibn Jibrin, ulama besar daripada Saudi, boleh tak pakai garam? Dia kata garam tak disebut dalam hadis. Sekadar yang dia tahu, dia kata. Tapi oleh kerana aku melihat kalau pakai garam ni jin jadi takut, so boleh guna. Ada benda-benda yang bila kita pakai nampak berkesan. Macam bawang putih, macam lada hitam. Kita tahu jin tak suka dengan bau dia. Bukan dengan keramat dia. Tak. Kadang kita guna tangkal apa, kayu apa, kokar kan. Kau pakai kayu kokar ni, binatang tak datang. Pakai-pakai kayu kokar, esok kena baham dengan rimau. Kokar je tinggal. Yang tu, dia macam tangkal lah sebab tak ada explanation. Macam tidak dibuktikan lagi. Yang ni kita guna memang kita tahu jin takut, jin akan lari. Tu tak apa. Terutamanya bila kita guna benda tu dan kita gunakan ruqyah-ruqyah syar'iyah. Jampi-jampi syar'i untuk menghalau jin dan syaitan. Yang tu tak apa. Dibenarkan dalam Islam. Islam taklah rigid. Islam taklah rigid. Sebab kita nak cari daun bidara pun bukan senang. Tuan-tuan kenal daun bidara? Tak kenal? Daun bidara dalam bahasa Arab ni sidir. Siapa yang pergi restoran Arab Yaman, biasa dia akan jual madu sidir. Bisa dengar madu sidir? Sidir. Sidir tu bidara. Kenapa madu sidir? Madu sidir ni antara madu yang terbaik lah selain daripada madu tu alang. Saya tak pandai ingat madu-madu ni sebab saya pun tak bermadu. Jadi, madu sidir ni mahal sebab lebah yang buat sarang untuk produce madu sidir tu, dia buat sarang di pokok bidara. So dia ada ubat. Pokok bidara ni bagus. Ha? Mandikan mayat pun guna tu. Kena sihir pun itu. Ha? Jadi madu yang lebah buat sarang di pokok tu pun mahal daripada yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain last. Ya tak? Okey, soalan bagus. Orang yang lahir dalam keluarga yang kafir, duduk di pedalaman, tak dapat langsung cerita pasal Islam ni. Yang ni kita panggil dia ahlul fatrah. Orang yang hidup dalam situasi dia tak sempat jumpa Nabi sebelum, dia tak sempat jumpa Nabi selepas. Dia tak dengar langsung pasal Islam. Dia lahir-lahir duduk dalam kampung dia. Duduk dalam kampung dia tak tahu apa. Maka dia ni digelar sebagai ahlu fatrah dan dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tak, nanti bila di hari kiamat nanti Tuhan akan tanya dia soalan. Kalau dia mengaku Tuhan tu Tuhan dia, masuk syurga. Tapi saya kurang setuju dengan pandangan ni kerana hari kiamat ni dia bukan darut taklif, dia darul hisab. Hari kiamat ni bukan nak test lagi dah. Dia terus nak hisap lah. Maka dalam suratul Isra Allah Ta'ala sebut, surah Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami hantar Rasul. Tapi oleh kerana sekarang ni Rasul dah tak ada, hantar Rasul tu maksud hantar hujah yang bersama dengan Rasul. Hari ni ada Quran, ada Sunnah. Jadi kalau betul-betul orang asli tu tak ada akses langsung, tak ada akses langsung, tak tahu langsung tentang Islam. Duduk di pedalaman, internet pun tak ada. Guna telefon biasa. Tak tahu langsung pasal Islam, orang tak bercerita tentang Islam. Duduk kat Amazon contohnya. Dia dimaafkan oleh Tuhan, diampunkan oleh Tuhan. Tapi kalau dia duduk dalam negara yang ada orang Islam, cuma dia tak nak dengar apa yang orang Islam sebut. Ha, ini kita juga kena ambil peluang lah. Pernah tak kita sebut pada kawan kita yang non-Muslim tentang Islam? Cerita. Bukan suruh, bukan bahasa, cerita. Saya ada pensyarah di UPSI yang non-Muslim. Kita cerita. Oleh kerana hari ini orang terlalu terpesona dengan scientific punya proof. So kita cerita dalam ayat Quran yang selari dengan pembuktian sains. Sunnah Nabi yang selari dengan pembuktian sains. Dan kita bagi tahu kat dia, benda ni mustahil berlaku secara kebetulan. Kerana banyak sangat yang dibuktikan betul secara sains. Kita tak paksa, kita suruh dia fikir. Agak-agak datang pada mana benda ni? Dan saya yakin ia datang daripada Allah Azza wa Jal. Lepas tu, okay, terima kasih. Itu je saya nak terangkan. Fikirlah. Orang yang rasional dia akan masuk. Tapi kalau dia pendam kan, dia kata tak boleh. Saya nak kekal dengan agama ni. Nanti tok saya kata apa? Nanti ayah saya kata apa? Maka tak ada beza dia dengan orang musyrikin Quraisy. Peluang sudah diberi. Tetapi dia tak mau dengar. Peluang sudah diberi tapi dia tak mau berubah. Kan? Tapi tuan-tuan, sebenarnya orang Islam yang lahir dalam keluarga Islam belum tentu lagi akan kekal Islam. Berapa ramai orang Islam yang akhirnya memusuhi Islam. Ni buat kempen nak, tak nak solat hari Jumaat, nak solat hari Sabtu. Ada kempen orang Islam. Dia mengaku dia Islam. Lahir dalam keluarga Islam. Tapi nak kempen solat hari Rabu, solat hari Sabtu, dia nak buang solat Jumaat. Solat Jumaat dah tak berkesan. Menunjukkan hidayah ni pilihan kita. Tuhan bagi. Sebab kita selalu sebut hidayah di tangan Tuhan. Siapa yang Tuhan sayang dia bagi. Jangan salah sangka. Tuhan ya, hidayah memang di tangan Tuhan. Tapi Tuhan bagi hidayah pada orang yang nak hidayah. Orang yang tak nak, Tuhan tak bagi. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, yang besar-besar ni, mereka pilih untuk nak hidayah. Mereka buang kepentingan peribadi, ikut Nabi. Maka mereka menjadi agung. Ada orang dia tak nak ikut, maka dia kekal kafir. Ada orang dia nak ikut, tapi bila dia nak ikut, bila dia tengok Nabi dah tak berapa nak bahaya lagi ancaman, mula-mula dia tak berani. Korang kena pukul pula aku, korang kena bunuh pula. Tengok Nabi macam makin kuat ni, boleh masuk. Dia masuk akhir. Tapi masuk akhir tak samalah macam orang yang masuk awal. Sebab tu ada nama-nama di kalangan sahabat ni, sahabat yang mana tuan-tuan pun jarang dengar. Contohnya masih disebut Haris bin Hisham, tuan-tuan jarang dengar. Kerana dia masuk masa Nabi buka kota Mekah. Jangan dengar lah. Kan? Tapi kalau saya sebut Abu Bakar As-Siddiq, kau tak kenal memang nak kena lempang lah. Kan? Ha, begitu lebih kurang. Okay? Baik, saya rasa cukup sekadar tu dulu. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.